Gebiar kiprah terbaik untuk Anda bersama Tepos dan Vianita K ada Isara Cinta, ada New Beken Seteng dan Nugroho Audio. Tepos Top Super Danzo. Kembali goyang semuanya. Yang di jauh, buat yang silakan merapat ke depan. Buat yang paling pojok, yang paling di belakang pun selamat malam semuanya. Asik. Cinta. cinta. Tidak mau cinta.